Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadha hadithun azim, jalilul mawqi', wa huwa ajma'u aw min ajma'il ahadith al-mujtamilah ala al-aqa'id, fa innahu sallallahu alaihi wasallam jama'a fihi ma yukhrij min milalil kufri ala ikhtilafi aqa'idihim wa taba'udihim, faqtasara sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-ahruf ala ma yubayin bihi jami'uhum, intaha. Kata Nawawi rahimahullahu ta'ala, ini hadis yang agung, yang tinggi kedudukannya, karena mencakup atau diantara hadis-hadis yang mencakup seluruh akidah, yang terkumpul di dalamnya perkara-perkara yang mengeluarkan aliran-aliran kekafiran dengan berbagai macam bentuk akidah-akidahnya, dengan berbagai macam aliran-alirannya. Faqtasara, Nabi meringkas sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hanya dengan beberapa huruf saja. Iqtasara sallallahu alaihi wasallam fi hadhil ahruf ala ma yubayin bi jami'uhum, dengan huruf-huruf yang ringkas menjelaskan semua mereka. Sudah kita bahas, benar-benar saya ingat. Kalimat man syahida an la ilaha illallah kharaja minhu man kharaja minhu na'am al-mulhidin wal musyrikin wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh kharaja minhu inkaru sunnah ahlul bid'ah al-ghalun, orang-orang ghulu yang menyembah Nabi. Taibu anna Isa abdullahi wa rasuluh, persaksian bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kharaja minhu mada, keluar daripadanya Nasrani yang menuhankan Isa dan Yahudi yang mencerca Isa. Demikian pula wa kalimatuhu alqa'ila Maryam ruhun min, meyakini bahwa Nabi Isa diciptakan oleh Allah dengan kalimat kun jadilah maka jadilah dia. Ikhwanuddin a'azakumullah, berarti ini hadis masya Allah dengan ringkas dan mudah kalian hafalkan, tetapi di dalamnya mengumpulkan akidah secara lengkap dan mengeluarkan aliran-aliran kufur hampir seluruhnya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa ma'na la ilaha illallah, afwan, salah halaman. Wa ma'na la ilaha illallah ay la ma'buda haqqun illallah. Persaksian la ilaha illallah bermakna tidak ada ma'bud yang diibadahi dengan hak kecuali Allah. Mengapa harus ada kalimat haqqun? Karena kalau hanya berkata yang diibadahi, banyak benda-benda yang diibadahi. Ada yang beribadah pada batu, pada pohon keramat, pada tempat keramat, ada yang menyembah jin, ada yang... Nah, tapi tidak dengan hak. Tetapi tidak dengan hak. Yang diibadahi dengan hak hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa fi mawadhi'a minal Qur'an. Dan makna seperti ini disebutkan di sekian banyak tempat dalam Qur'an. Mawadhi', jam'u mawadhi', di sekian tempat di dalam Al-Qur'an. Wa yatika fi qaulil Buqa'i sharihan, dan akan datang nanti dalam ucapan Al-Buqa'i secara tegas dan jelas insyaallah. Qauluhu, ada pun ucapannya dalam hadis setelah la ilaha illallah ada kalimat wahdahu la syarikalah. Kalimat wahdahu ta'kidun lil itsbat. Syarikalahu ta'kidun lin nafi. Baik. La ilaha nafi. Illallah itsbat. Wahdahu ta'kid limadha? Lin nafi aw li itsbat? Sendirinya. isbat. La ilaha illallah wahdahu. Tidak ada ilah kecuali Allah sendirinya. Ta'kidan. La syarikalah, enggak ada sekutu baginya. Ta'kid bin nafi, tidak ada ilah dan tidak ada sekutu. Bermakna sama. Sebagai ta'kidan. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Berkata Al-Hafiz rahimahullah, sebagaimana diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa ilahukum ilahun wahid. Kalimat wahid menyebabkan kita mengucapkan wahdahu. Karena Allah katakan wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa qala, dan juga seperti ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tiada ilah kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ditambahkan lagi, fa'buduni, maka beribadahlah kepadaku. Ini ta'kid, penegasan. Wa qala ta'ala, wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum 'Ad Allah utus saudara mereka Hud. Dia berkata, wahai kaumku, beribadalah kepada Allah saja. Tidak ada bagi kalian ilah lain, sesembahan lain selain dia. Ini ayat menjelaskan makna la ilaha illallah. Bahwa maknanya adalah la ma'buda. Hakun illallah. Mana la ilaha illallah, la ma'budah bihaqin illallah. Enggak ada yang diibadai secara hak kecuali Allah. Berarti makna ilah adalah ma'bud. Baik. Apa dalilnya? Ayat-ayat ini semuanya. Setelah kalimat la ilaha illa ana, apa lanjutannya? Fa'buduni, maka beribadalah kepadaku. Demikian pula wa ila 'adin akhahum hudan. Apa dakwahnya Hud alaihi salam pada kaumnya? Ibudullah. Beribadalah pada Allah. Malakum min ilahin ghairuh. Enggak ada ilah selain dia. Beribadalah pada Allah karena tidak ada yang layak diibadahi kecuali Allah. Fa ajabu raddan 'alaihi biqaulihim. Kemudian mereka menjawabnya, kaumnya menjawab sebagai bantahan kepada Hud alaihi salam, ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una. Ajitana, apakah kau datang kepada kami lina'budallaha wahdahu, apakah engkau datang kepada kami agar kami beribadah pada Allah sendirinya. Perhatikan kalimat wahdahu. Artinya kaumnya paham dakwahnya Nabi Hud alaihi salam adalah mengajak untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan sesembahan lain. I'budullah malakum min ilahin ghairuh. Itu makna la ilaha illallah mutabaqatan. Itu makna la ilaha illallah persis. Beribadahlah pada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Buktinya kaumnya paham, ajitana lina'budallah wahdahu, apakah engkau datang pada kami agar kami beribadah pada Allah saja dan meninggalkan apa-apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Sayangnya mereka menentang dengan paham. Menentang dengan paham. Kalau saja mereka tidak disuruh beribadah kepada Allah saja, boleh beribadah pada lainnya, Tapi yang penting ucapkan la ilaha illallah, niscaya mereka akan ikut mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi karena mereka paham ucapan Nabi Hud alaihi salam dan ucapan para anbiya kepada kaumnya, "I'budullah ma lakum min ilahin ghairuh." Beribadahlah pada Allah karena tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka mereka berkata, "Ajitana lin'budallaha wahdahu?" Apakah engkau akan menyuruh kami beribadah pada Allah saja kemudian meninggalkan sesembahan nenek moyang kami? Tidak, kata mereka. Yani halaka an bayyina. Mereka binasa dalam keadaan paham, dalam keadaan tahu. Liyahlika man halaka an bayyina. Agar yang ikut-ikut dengan jelas, yang menentang pun menentang kejelasan. Hujjah telah tegak. Mereka tidak lagi punya alasan nanti yaumul qiyamah ketika ditanya kepada mereka, "Alam ya'tikum nadhir?" Bukankah telah datang pemberi peringatan? Mereka enggak bisa menjawab kecuali bala, "Qad ja'ana nadhirun fakadzabna." Iya, telah datang kepada kami pemberi peringatan, yaitu Nabi Hud alaihi salam. "Fakadzabna," tapi kami menentang. "Fadhuqu ma kuntum ta'malun." Maka rasakanlah apa yang kalian kerjakan. Rasakanlah akibat perbuatan kalian sendiri. "Wa ma ana bidhallamin lil 'abid," kata Allah. Aku tidak mendzalimi hamba-hambaku. "Walakinnahum dhalamu anfusahum," tapi mereka yang mendzalimi diri-diri mereka sendiri. Wa qala ta'ala, "Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal 'aliyyul kabir." Yang demikian karena Allah lah ilah yang hak, yang benar-benar Rabbul Alamin, pemilik alam semesta, penguasa alam semesta. "Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil," adapun yang mereka seru, yang mereka sembah, semuanya batil. "Wa anna Allah huwal 'aliyyul kabir," dan bahwasanya Allah lah yang maha tinggi lagi maha besar. فَتَضَمَّنَ ذَلِكَ نَفِي الْإِلَهِيَةِ عَمَّا سِوَى اللَّهِ, berarti terkandung dalam kalimat la ilaha illallah nafyul ilahiyah amma siwa Allah, terkandung dalam kalimat tersebut peniadaan, penafian ketuhanan, keilahan dari selain Allah. Tidak ada yang memiliki uluhiyah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu uluhiyah? Wal-ibadah. Uluhiyah adalah al-ibadah. Wa isbatuha lillahi wahdah, yaitu ibadah. Dan penetapan ibadah hanya untuk Allah sendirinya. Tiada sekutu baginya. Wal-Qur'anu min awwalihi ila akhirihi yubayyin hadha wa yuqarriruhu wa yursidu ilaih. Dan Al-Qur'an dari awalnya sampai akhirnya menjelaskan masalah ini, menetapkan masalah ini, membimbing kepada masalah ini. Fal-ibadatu bi jami'an wa'iha, maka ibadah dengan berbagai macam bentuk-bentuknya, innama tasdur an ta'alluhil qalbi bil hubbi wal khudu'i wat tadalluli raghaban wa rahaba. Maka yang namanya ibadah, innama tasdur, bahwasanya ibadah akan muncul dari penyembahan hati atau penghambaan hati dengan kecintaan, dengan ketundukan, dengan merendah, raghaban wa rahaba, dengan harap-harap takut, harap-harap cemas. Raghaban berharap, rahaban takut. Raghaban wa rahaba, dengan harap-harap takut, dengan harap-harap cemas. Itu ibadah. Wahada kulluhu la yastahiqu illa Allah. Ibadah yang seperti ini, yang muncul dari penghambaan hati, yang muncul dari kecintaan, ketundukan, merendah dengan berharap dan takut, tidak layak diberikan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengamalkan perintah-perintah hanya karena takut saja, tapi gak cinta. Siapa itu? Budak. Takut tuannya akan mencambuknya, tuannya akan menyiksanya, maka budak akan taat pada tuannya. Tapi ditanya, apakah kamu cinta pada tuanmu? Tidak, bahkan dendam, bahkan ingin membalasnya suatu saat. Tertekan dia. Itu budak. Ada yang hanya karena pengen balasan saja, tapi tidak cinta. Bahkan gak takut. Siapa? Pegawai. Dia bekerja mentaati bosnya. Apakah kamu cinta sama bos? Enggak. Saya cuma berharap bayaran bulanan, gaji. Takut enggak? Cinta enggak juga. Barakallahu fikum. Ini adalah perkara-perkara yang bukan ibadah yang hakiki. Namanya ibadah adalah muncul min ta'alluhil qalb, penuhanan dari hati dengan kecintaan, dengan ketundukan, dengan merendah, dengan rasa harap dan rasa takut lengkap. Wa hadha kullu la yastahiquhu illa Allah, yang seperti ini tidak layak diberikan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kama taqaddama fi ajlati hadzal bab wa ma qablahu, sebagaimana apa yang telah lewat dalam dalil-dalil di bab ini dan di bab yang sebelumnya. Sehingga kalau kalian mendengar istilah para ulama, siapa yang beribadahnya hanya mengharapkan bayaran, maka itu adalah ibadahnya para pegawai. Siapa yang beribadahnya hanya karena rasa takut, maka itu adalah ibadahnya para budak. Itu dengan makna yang seperti itu. Hendaklah kita beribadah pada Allah karena cinta kepada Allah, karena takut kepadanya, dan hanya karena berharap kepadanya dengan mahabbah wal khauf war raja. Barakallahu fikum. Faman sarrafa min dzalika syai'an li ghairillah, maka siapa yang memberikan atau mengarahkan ibadah tadi min dzalik, yakni minal ibadah, syai'an li ghairillah, mengarahkannya pada selain Allah sedikit saja, syai'an, faqad ja'alahu niddan lillah, berarti dia menjadikan sesuatu itu menjadi tandingan bagi Allah. Kalau diberikan sebagiannya kepada kuburan, berarti kuburan dijadikan tandingan bagi Allah. Kalau ibadahnya sebagian diberikan pada pohon keramat, maka berarti dia menjadikan pohon keramat tadi tandingan bagi Allah. Fala yanfa'uhu ma'a dhalika qaulun ma'amal wala amal, maka dengan itu tidak bermanfaat ucapannya dan perbuatannya sedikit pun. Dengan itu ma'adzalik la yanfa' ma'adzalika qaulun wala amalun, tidak bermanfaat dengan kesyirikan akbar tersebut ucapan maupun perbuatan, enggak ada nilainya. Loh, dia beribadah kepada Allah enggak bernilai kalau dicampuri dengan kesyirikan akbar. Apa dalilnya? Dalilnya qauluhu ta'ala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat kesyirikan, akan gugur amalan-amalanmu dan kelak engkau menjadi orang yang rugi. Al khitab liman? Siapa yang diajak bicara? Rasul. La in asyrakta anta, dengan dhamir mufrad mukhatab. Lain asyrakta layahbatanna amaluka, kalau engkau berbuat syirik wahai Rasul, akan gugur semua amalan-amalanmu. Artinya amalan sebagus Rasul pun kalau diiringi kesyirikan, gugur semuanya. Ini ilmu yang Allah sampaikan pada nabinya, dan Nabiullah alaihi salatu wasallam menyampaikannya kepada kita agar jangan mencampuri iman kita dengan kesyirikan-kesyirikan, karena akan menggugurkan amalan-amalan ibadah. Barakallahu fikum, nasallahu taufiq wal afiyah, wal hidayah wa rahmah. Subhanaka alhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.